setiap gerak hatiku sebut namamu. Biarpun air laut berubah manis rasanya, dirimu tak mungkin aku tinggalkan. Engkau tumpuan hidupku, ya Allah Tuhanku, hanya kepadamu ku mohon, lindungilah cintaku. Di sana.